Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Dai, Dakwah Agama Islam. Acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu terutama dikaitkan dengan yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, yakni sering terjadi pertengkaran, percekcokan, gugat-menggugat dan sebagainya. Oleh karena itu, kami akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah dan kami hadirkan di studio seorang narasumber, seorang mubalig, seorang birokrat dari Departemen Agama, beliau Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Johari MSI. Mari kita temui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bapak Ahmad Johari sebagai Direktur PENAIS, Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Beliau selain sebagai seorang mubalig juga seorang pengusaha. Ini sosok yang sangat ideal. Idealnya memang harus seperti itu ya, seorang mubalig haruslah pengusaha sehingga kalau dia berdakwah tidak semata-mata mengharapkan amplop ya, apalagi isinya. Tetapi lillahi ta'ala dan syukur-syukur dia berdakwah dan dia juga yang membantu umat. Subhanallah. Pemirsa, selain narasumber kami hadirkan di studio ibu-ibu dari kelompok BKMM, Badan Kerjasama Majelis Taklim Masjid Kota Depok. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berkenan hadir di acara kami, acara Dai Hikmah Pagi TVRI. Dan pemirsa, selain dari kelompok BKMM Kota Depok, kami hadirkan pula adik-adik siswa-siswa dari grup Marawis Madrasah Pembangunan UIN Ciputat. Assalamualaikum adik-adik. Baik pemirsa, kami akan langsung mulai pada perbincangan kami tentang ukhuwah Islamiyah. Kata-kata ini kita sering mendengar, tetapi seberapa penting ukhuwah Islamiyah ini, mari kita simak dari penjelasan narasumber kita. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sekarang ini kita melihat banyak hal ya, di masyarakat kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Partai yang konon katanya itu partai yang berazaskan Islam aja udah macam-macam banyak. Kemudian tidak jarang atau satu dengan yang lainnya suka ada kesalahpahaman. Ya, perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bermasyarakat itu memang biasa. Tapi yang penting harus ada kesadaran, apalagi bagi mereka yang sama-sama satu iman. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga sudah menggariskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Jadi orang-orang yang beriman itu bersaudara, apapun partainya, apapun pahamnya, itu apapun madhabnya, apapun pekerjaannya, bagaimanapun status ekonominya, asal diikat dalam suatu iman, ini dalam Al-Quran ya, itu adalah berarti bersaudara. Nah kalau orang sudah bersaudara, layaknya orang bersaudara. Kata-kata di situ ikhwan, ikhwatun ya. Ikhwatun itu di situ mengandung pengertian di dalamnya harus ada perhatian kepada orang yang dianggap saudara itu. Ibu kalau merasa bapak-bapak dan hadirin serta pemirsa di rumah, layaknya orang kepada saudara kita kan ada perhatian. Kita punya adik misalnya dalam kondisi perlu dibantu, kita bantu. Sebaliknya kita juga pada saat kita memerlukan bantuan mereka, mereka akan bantu kita. Namanya saudara. Nah persaudaraan yang lebih besar, yang lebih luas adalah manakala diikat dalam keimanan. Makanya Allah berfirman tadi, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi penting persaudaraan ini. Sebab kalau tidak ada kesadaran persaudaraan, maka di sana kita akan semakin semakin pontang-panting kita. saya misalnya di partai ini, adik saya di partai itu. Sekarang kan demokratis, ya kan? Mau partai apa saja, please. Sepanjang dia yakin bahwa itu akan menunjang perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, kepentingan rakyat. Nah, namanya orang ijtihad bisa aja berbeda. Boleh kita berbeda, tapi tetap apapun kita seiman adalah bersaudara. Dengan begitu maka insya Allah kita akan berijtihad melalui cara kita masing-masing, tetapi persaudaraan tidak perlu kita pecah. Ironisnya Pak, kadang-kadang justru itu. Sekarang ini bahaya sekali, ada kawan-kawan yang kadang-kadang terlalu maju ya. Dia punya pendapat, ah ini yang benar, yang lain tidak benar. Kalau ajaran-ajaran ini kemudian menyusup pada anak-anak muda, padahal anak muda ini dulu dibina oleh si A yang sepuh yang menjadi teladan di kampungnya, tiba-tiba setelah didoktrin sedemikian rupa, anak muda ini jadi, wah bapak ini kalau begitu selama ini tidak beres, mengajak saya tidak benar dong nih. Akhirnya ada orang yang tadinya menjadi teladan, menjadi panutan, ditinggal sama anak-anak muda gara-gara masalah dakwah yang tidak memperhatikan ukhuwah Islamiyah. Wah, subhanallah. Ini sangat-sangat berbahaya. Berbahaya. Nah, Ustaz, kunci utama dari ukhuwah Islamiyah itu apa saja, Ustaz? Yang pertama adalah tadi kesadaran benar bahwa manusia apalagi diikat dengan iman yang sama itulah saudara. Itu. Yang pertama tadi, yang kedua kita harus sadar benar ya, manusia itu kan ada makhluk individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, dia punya karakter yang unik. Di sini aja kan tidak sama ini, gitu. Ini senengnya karedok, yang ini lote, yang ini ketoprak, yang ini bakso. Ini dari sekian banyak orang ini nggak sama. Artinya manusia, makhluk individu itu sangat unik, gitu. Berbeda satu dengan yang lainnya. Dan pada umumnya orang punya kebebasan, ingin bebas, ingin bebas. Itulah manusia. Tapi sebaliknya, manusia juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang dia perlu teman, perlu kawan, ya kan? Di samping dia perlu kawan, orang lain juga memerlukan kita. Itu ada timbal balik. Nah, pada saatnya nanti di mana manusia tidak bisa berpisah dengan kawan-kawannya, manusia akan ada di samping perlu pada kawan, bahkan nantinya pada komunitas yang lebih besar dia akan tergantung dengan komunitas itu. Misalnya kawan-kawan di partai, dia sudah tergantung dengan partainya. Bagaimana saya bisa jadi anggota DPR? Harus melalui partai itu. Artinya dia tergantung dengan partai. Itulah kehidupan manusia. Oleh karena itu harus dipahami benar bahwa ada ikatan-ikatan yang harus dihormati. Begitu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut bagaimana. Baik, kita beri kesempatan jamaah yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaan. Silakan ibu-ibu. Terima kasih. Saya Ihda Rumawati dari BKMM Kota Depok. Begini Pak Ustaz, seperti kita ketahui bahwa belakangan ini kita bisa melihat pertengkaran atau selisih faham di antara umat Islam itu sendiri. Terus bagaimana sih letak kesalahan kita sebagai umat Islam melihat fenomena ini? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Setelah Bu Ihda silakan. Ya. Saya Atik Kamil dari BKMM Kota Depok. Ya. Tolong berdiri Bu, silakan. Ya. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Apakah dengan banyaknya partai atau golongan bisa disebut juga krisis ukhuwah? Ya, makasih. Baik, terima kasih. Singkat, tepat, padat. Dan kemudian salah satu lagi saya persilakan sesi pertama. Iya. Terima kasih. Saya Ibu Yani. Mau menanyakan Pak Ustadz, seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia ini sangat majemuk. Yang ingin saya ketahui, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Departemen Agama untuk menciptakan suasana ukhuwah Islamiyah di dalam masyarakat Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Tiga pertanyaan Sat, dan ini pertanyaan yang beragam dan perlu, silakan. Oke, terima kasih. Pertengkaran-pertengkaran ya sering terjadi, apakah itu karena lemahnya ukhuwah Islamiyah? Betul. Kalau itu sesama kaum muslimin tentu itu karena lemahnya ukhuwah Islamiyah. kita dengan saudara kan sedapat mungkin tidak bertengkar. Tapi ini karena dianggapnya tidak saudara, padahal ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan dalam Islam. Mm-hmm. Artinya kalau kita diikat dengan akidah yang sama, mestinya tidak perlu terjadi pertengkaran. Mm-hmm. Tapi memang begini ya, itu yang namanya setan, iblis itu kan sangat-sangat profesional ya. Setan dari dulu sejak diciptakan sampai sekarang dan nggak mati pak. Iya iya. Nggak mati. Dan bersumpah untuk tetap menjerumuskan anak cucu Adam. Ya. Nah kalau kita manusia kan umur ya 100 tahun sudah selesai. Mm-hmm. Kalau sampai 100 tahun, ibu-ibu ada yang pengen sampai 200 tahun? Ya memang kalau sampai 200 tahun itu kasihan sama cucunya bu. Nanti kalau nenek lagi tidur itu cucunya ngeliat, ini nenek ini kepalanya mana, pantatnya mana, udah sama-sama peotnya gitu kan. Namanya 200 tahun. Jadi artinya apa? Setan selalu membisiki supaya kita pecah. Setan tidak menginginkan umat ini bersatu. Itu. Oleh karena itu kita harus waspadai benar. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Qur'an kan jelas itu ya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kasus-kasus yang tidak benar itu klarifikasi dulu. Ih, mohon maaf nih, saya kok dengar ente ngomong gini, apa benar? Karena belum tentu dia tuh begitu sebetulnya. Atau mungkin ngomong begitu tapi maksudnya apa? Ya kan? Jangan sampai ada kesalahpahaman akibatnya nanti ukhuwah ini jadi rusak. Ya kan? Al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kidzba. Informasi itu bisa benar dan bisa tidak benar. Bisa benar, bisa salah. Antara benar dan salahnya 50-50. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang tidak enak, ya kita tabayun dong, fatabayyanu. Itu ajaran Allah. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, ikuti ajaran Allah. Kalau sudah tabayun, insya Allah tidak akan terjadi kesalahpahaman. Ya saya mau ngomong begini, tapi maksudnya begini. Oh gitu ya, ya itu selesai, maaf-maafkan. Maka dalam Islam kan tidak boleh kita saling diam mendiamkan sampai lebih dari 3 hari. Karena apa? Itu merusak ukhuwah. Padahal ukhuwah itu sudah menjadi kepastian Allah bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Itu yang pertama. Jadi boleh jadi Bu itu karena lemahnya. Sebelum ukhuwah, yang kedua Ustaz, Ibu-ibu ada yang pernah mendiamkan sesama lebih dari 3 hari? Tidak ada ya? Dengan suami diam-diaman pernah? Dengan suami satu. Ya tapi mungkin bahasa isyarah aja kali ya. Apalagi sekarang ada handphone, jadi suami istri kalau nggak ngomong pakai handphone. SMS. Lanjut satu ya. Kemudian banyaknya partai, apakah ini merupakan krisis, bentuk daripada indikasi krisis ukhuwah Islamiyah? Tidak selalu segaris begitu ya. Tapi bisa jadi, tapi juga tidak selalu begitu. Ya bisa saja karena kita ini kan mohon maaf ya, kita berjuang di mana-mana saja supaya baju kita banyak ya. Please, asalkan ukhuwah tetap dibangun, itu goalnya, itu kita berjuang untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bangsa dan negara ini makmur, bangsa dan negara ini sejahtera dan tidak melupakan pencipta alam semesta ini. Kita ini mau cari apa? Ujung-ujungnya kita selesai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini ya kita punya istri cantik, punya suami ganteng, punya anak banyak bagus-bagus, lucu-lucu, ya kan? Saya punya anak yang bontot itu 92 kilo. Wah, luar biasa, Abdul Basit Al-Mahmud namanya. Kalau saya pulang dari kantor capek sudah ngelihat anak ini yang terakhir. Masya Allah, luar biasa, sudah langsung menghibur. Bapak pulang kantor, ah itu udah, alhamdulillah. Itu anak saya. Belum lagi kalau melihat anak mertua, yang itu lain lagi ceritanya. Jadi tidak selalu karena ukhuwah, nggak ada masalah. Jadi artinya kenyataan memang sudah menunjukkan itu. Umat Islam ada di mana-mana, di partai mana saja, please, nggak ada masalah. Sepanjang berjuang di jalan Allah untuk kemakmuran bangsa dan negara ini. Dan ingat, dimanapun Anda berada, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Dimanapun Anda berada, sepanjang Anda orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Oleh karena itu tidak perlu untuk kuntukan sampai fatal yang tidak perlu. Kalau diskusi oke aja, gak ada masalah ya. diskusi kan. Namanya berantem diskusi itu bagus aja. Ibu-ibu kan juga suka berantem sama suaminya kan ya. Iya. Oke. Jadi iya, tidak selalu krisis ukhuwah ya. Tapi terkait dengan ini Ustaz. Jadi tema tentang ukhuwah Islamiyah ini sangat tepat dengan moto dari pemilu kita, yaitu pemilu dalam persaudaraan. Oh iya, betul. Mm. Betul, kita sesama muslim ya kan. Satu sesama sebangsa dan senegara kan, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah watoniyah. Yang tidak seakidah ya basyariah ya kan dan watoniyah. Begitu. Enggak ada masalah, buat apa sih kita ribut-ribut? Betul. Kemudian program depak ini saya. Kita ini kan majemuk ya, betul. Ada NU Muhammadiyah versus Al-Wasiliyah Tarbiyah Islamiyah, kemudian ada Al-Khairat, kemudian ada apa lagi tuh? LDII, ada lagi wes macam-macam lah itu ya. Ada 48 ormas Islam di Indonesia ini yang besar. 48 dan itu semua dibina oleh Departemen Agama. Bagaimana yang dilakukan oleh Depag? Departemen Agama, di dalam Departemen Agama ini di Direktorat Penerangan Agama Islam ada subdit kemitraan. Subdit kemitraan ini yang menggalang persaudaraan di antara sesama organisasi sosial keagamaan. Jadi kita setiap sekian bulan sekali mengadakan pertemuan dengan mereka. NU, Muhammadiyah, Persis, ya sama-sama gitu. Itu berdialog tentang dakwah ke depan bagaimana. Begitu. Jadi insya Allah tidak Hizbut Tahrir, ya kemudian Front Pembela Islam, ada Betawi Rempung, segala macam. Ayo kita ajak bicara. Semua komponen muslim itu kita ajak bicara untuk mari kita bersama-sama. Fasawirhum fil amri. Fasawirhum fil jil, ya kan? Dan seterusnya, ayo kita bicara. Artinya apa? Kita punya pekerjaan yang sama, yaitu membina umat supaya rukun, supaya baik. Kalau enggak, waduh bagaimana? Ini sendiri-sendiri. Ya ini kesana, ya ini kesana. Itu inter umat beragama. Sekarang kalau antar umat beragama, ada forum komunikasi, ada forum kerukunan umat beragama. FKUB. Nah, jadi kita menerima dalam perbedaan ya. Artinya bersatu dalam perbedaan. Yeah. Artinya ya buat Anda Tuhan Anda siapa ya please gitu. Buat kita tetap Tuhan kita ini gitu. Tuhan Anda itu, Nabi Anda itu please. Itu menurut keyakinan Anda masing-masing. Tapi satu dengan hal tidak boleh ikut mencampuri gitu kan. Ada aturan mainnya, ada aturan mainnya. Sehingga kita rukun-rukun sajalah. Rukun-rukun saja. Ya, tentang kerukunan antar umat beragama, lagi-lagi Ustaz di TVRI juga ada program yang positif ya dalam rangka menciptakan kerukunan. Itu setiap hari Senin Ustaz jam 8 pagi. Itu ada program antar umat beragama. Senin dan Jumat Ustaz. Jadi dan ini menunjukkan bahwa TVRI begitu peduli terhadap ukhuwah ini Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz menghimbau terhadap media lain agar program-programnya itu memang yang berpihak kepada penciptaan kerukunan ini, Ustaz? Iya, saya kira juga saya ingin juga mengimbau kepada media yang lainnya. Kita ini kan hidup di dalam satu negara, yaitu negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia perlu rukun, perlu damai. Kita perlu konsentrasi untuk membangun, mengentaskan kemiskinan. Masih banyak saudara-saudara kita itu yang masya Allah hidupnya susah ya. Bagaimana mungkin kita tidak peduli dengan mereka? Padahal kepedulian ini salah satu yang penting. Tadi pagi Pak, kemarin pada waktu menjelang penutupan pembinaan calon peserta MTQ internasional, itu kan biasa kita makan prasmanan ya. Saya lihat lauknya itu ada 5 macam, buahnya ada 2 macam, minumannya ada 2 macam. Terpikirkan oleh saya begini, bagaimana kalau makan kita ini tidak terlalu banyak lauk? Artinya begini, sisakan setiap satu kali makan 5.000 untuk fakir miskin. Kita gak perlu makan lauknya banyak-banyak, ngapain juga. Tapi itu kan memang ada aturan mainnya dari departemen, misalnya ini dipanya untuk makan segini. Saya ada pemikiran bagaimana kalau kita bicarakan dulu sama sama kawan-kawan yang menjadi tamu-tamu kita, kali ini makan tidak seperti biasanya dengan lauk sekian macam, tapi dikurangi sekian. Uang yang ini potongannya akan diberikan kepada fakir miskin di daerah Anda masing-masing. Kan kita di seluruh Indonesia ini, dari seluruh provinsi mengirim. Jadi nanti dipotong, nanti uang potongannya itu yuk bawa ke sana, berikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Saya kira itu bagus. Kita udah makan dari kecil sampai umur segini makan terus kerjanya. Makan yang enak-enak. Yang enak-enak. Saya kira itu pikiran yang kreatif, produktif, konstruktif dan itu berpihak kepada kaum duafa. Jadi perlu orang-orang seperti Ustadz yang di apa perlu punya kesadaran seperti itulah Ustadz. Saya berharap banyak yang kaum duafa di daerah. Nanti kalau ibu-ibu punya anak itu diajarin begitu, Bu. Ngikutin ibu saya yang ngajarin saya begitu. Saya ajarkan anak-anak saya sejak saat sekarang ini juga. Kalau kalian kuliah di antara kawan kalian itu ada yang terlambat mendapatkan kiriman dari rumah, please traktir lah sekali. Gini, ya? Tapi anak saya pintar. Iya Pak, traktir. Abis itu diajukan bonya ke saya. Ah itu sih sama aja namanya. Gak melatih namanya kan. Lebih baik Seth, ya. Sudah punya kepedulian daripada tidak ya, sama terhadap sesama. Ya. Baik Seth, kalau bicara tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, tadi seperti yang Ustaz sampaikan ada persaudaraan karena hubungan darah, persaudaraan karena sebangsa dan senair, dan persaudaraan karena seiman. Nah, problemnya adalah problem persaudaraan yang di luar seiman. Bagaimana ini akan terus menciptakan persaudaraan ini? Ya, ya memang kita patut bersyukur ya, ya. Konflik-konflik antar umat beragama relatif kecil walaupun dulu pernah ada. Ya. Nah, Ustadz melihat perkembangan sekarang ini bagaimana, Ustadz? Sekarang alhamdulillah kita sering menyadari karena tidak ada yang diuntungkan. Semua rugi. Kalau kita misalnya umat Islam dengan kawan-kawan kita dari Kristiani berantem, enggak ada yang untung, semua rugi. Buat apa? Lebih baik kita untuk berkarya untuk kepentingan bangsa. Tidak ada yang diuntungkan. Itu semua rugi. Oleh karena itu memang sudah ada aturan main ya, misalnya dakwah juga jangan kalau orang sudah beragama ya, Islam misalnya tidak boleh didawai oleh orang lain gitu ya. Islam juga tidak boleh mendawai orang yang sudah beragama. Itu ada aturan main lah. Karena memang agama kita agama dakwah. Agama dakwah itu memang punya potensi untuk positif tapi sekaligus kalau mengelolanya tidak benar bisa menimbulkan persoalan-persoalan. Itulah sebabnya ada forum komunikasi, forum kerukunan umat. Forum kerukunan umat beragama. Ya, subhanallah. Pemirsa, kita umat Islam, kita melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu banyak keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyayangi, mengasihi umatnya, bahkan juga beliau peduli terhadap yang bukan umatnya. Oleh karena itu mari kita mengenang Rasulullah. Kita mendengarkan lagu An-Nabi yang akan dibawakan oleh kelompok Marawis dari adik-adik siswa-siswa Madrasah Pembangunan UIN Ciputat. Mari kita simak An-Nabi. Pemirsa Hikmah Pagi, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara DAI, Dakwah Agama Islam, Hikmah Pagi TVRI. Acara ini terselenggara atas kerjasama Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, bagi Anda yang kebetulan baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Subhanallah, ini tema yang menarik. Tadi sebelum jeda kita telah mendengarkan kelompok Marawis anak-anak dari Madrasah Pembangunan UIN Ciputat. Dan ini memang program ini memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok generasi muda yang dalam seni Islam untuk bisa menunjukkan potensinya, bakatnya, dan kelebihannya. Bagi kelompok Madrasah Islamiyah yang punya kelompok yang sama, Nasir atau Marawis, nanti silakan hubungi saya di 0812-94-150. Baik, kita lanjutkan perbincangan Sat dan kita beri kesempatan kepada ibu-ibu di studio. Ya. Ibu-ibu silakan yang akan mengajukan pertanyaan. Nama Iing Khairiyah, Sat. Pada kesempatan ini kami mohon penjelasan tentang bentuk-bentuk ibadah yang syarat dengan ukhuwah Islamiyah, Sat. Terima kasih. Baik, setelah itu silakan Ibu. Ustaz, saya Ibu Maisaroh dari BKMM Kota Depok ingin menanyakan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai ukhuwah kepada anak-anak dalam rumah tangga atau dalam rumah. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Terakhir, satu lagi saya beri kesempatan ya. Saya Hajah Yanti Abi Sofyan ingin menanyakan pada Ustaz, masyarakat sekarang ini sangat mudah terhasut dan cenderung main hakim sendiri. Bagaimana dalam Al-Quran memberikan panduan tentang hal ini? Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya kira beragam dan silakan Ustaz langsung. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Ibu-ibu dari Depok ini pintar-pintar ya. Iya. Dari Kota Depok. Anak buah Pak Nur Mahmudi. Oh, iya. Pak Nur Mahmudi ya. Silakan. Pak Nur Mahmudi itu beberapa bulan yang lalu ceramah di pesantren saya. Waktu itu beliau tidak bisa datang, mengutus wakilnya. Di tengah perjalanan datang dia. Aha. Jadi wakilnya udah ceramah, beliau ceramah lagi. Aha. Mudah-mudahan tanda-tanda baik begitu ya. Baik. Bentuk ibadah yang syarat dengan uhwah, salah satunya diantaranya ialah banyak tentu ya. Aha. Sholat jamaah. Mm-hmm. Sholat jamaah ini adalah bentuk dari satu ibadah yang syarat dengan uhwah. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya si neneng tidak datang, itu pimpinannya bisa tanya, neneng kemana? Oh, rupanya si neneng ini kemarin kan suaminya habis ke Batam. Dari seminggu datang, suaminya sekarang di rumah. Tentu saja dia berhalangan lah untuk datang ke musola, misalnya begitu kan? Ya, itu kan dari sisi yang lain. Siapa tahu karena lagi pilek, lagi segala macam. Itu ukhuwah Islam ya. Jadi sholat jamaah ini begini. Makanya ibu-ibu sepanjang masih mungkin ya, tapi kalau ibu-ibu beda dengan laki-laki. Baiknya ya. Baiknya di rumah, iya. Baiknya di rumah kalau ibu-ibu. Tapi ini saya bicara tentu untuk laki-laki ya. Kedua kali, yang keduanya adalah majlis taklim yang seperti ibu ini, ya kan? Makanya di majlis taklim baguslah kalau misalnya seragam kayak ibu-ibu ini ya. Supaya apa? Supaya orang yang duitnya banyak dan uditnya tidak banyak itu sama yang dipakai. Kan kadang-kadang suka ada yang berlebihan ya, kita kan suka pengen lebih dari yang lain gitu ya, karena lebih banyak beli kain yang bagus ya kan, ini apa tuh namanya, kerudung yang oke, ya kan, kemudian ini juga wah 15 cm oh gitu kan, pulang haji teman-teman, pulang haji ya, nah dengan misalnya seragam dan seterusnya bagus ya, sehingga tidak. Ya namanya manusia kan memang ada yang kadang-kadang penghasilannya suaminya itu penghasilan 15 juta, ada yang 25 juta. Kan? Loh, kok ketawa? Soalnya ada yang di bawah 1 juta, Ustaz, makanya ketawa. Oh, itu ya. Iya, makanya begini, umat Islam itu harus bisa punya jiwa kewirausahaan. Jangan diem, apa yang bisa dikerjakan asal halal, oke, gitu ya. Supaya pelaku dakwah juga kalau punya duit sendiri kan enak. Dan sesungguhnya selama umat saling mendoakan kan, dalam salat jamaah itu mendoakan. Assalamualaikum. Dari doa kanan mendoakan. Yang di belakang mendoakan lagi. Bukan kan hanya begitu. Itu, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ada selawat untuk Nabi. Nabi menjawab bukan hanya untuk saya tapi untuk wa ala ibadillahi sholih. Hamba-hamba yang saleh. Masyaallah, dan dalam Islam ibu ya. Mudah-mudahan ibu tidak terlalu pelit mendoakan saya misalnya. Saya juga tidak pelit mendoakan ibu-ibu. Itu doa bidhohril ghaib li ikhwanihi, doa untuk kawan-kawan yang didoakan yang enggak tahu. Itu begini, Ibu. Maka saya kalau doa masuk muslimin muslimat wal mu'minin. Itu dalam salat Jumat tidak dirukunkan, Ustaz, ya? Ya iya, mendoakan itu. Iya kan ada doanya itu ya. Jadi umat Islam itu memang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwatun, itu soalnya saudara, makanya dalam doa juga dibawa, dalam sholat juga dibawa, ya kan? Dibawa. Kita ini bersaudara, ibu-ibu ya, alhamdulillah. Dan cuma kadang-kadang kita tidak berlanjut bersaudara itu. Kalau ada saudara kita yang didolim orang, kita nggak bela. Padahal nggak boleh begitu. Al muslim ahlul muslim. Al muslim ahlul muslim. Orang muslim itu saudara orang muslim. Di sini dalam hadis sebutkan. La yadzlimuhu wa la yudzlimuhu. Tidak boleh mendolimi dan tidak boleh membiarkan saudaranya itu didolimi. Tidak sekedar kita tidak boleh mendolimi dia. Kalau saudara kita didolimi oleh orang lain, kita juga harus bela. Itu namanya ukhuwah. Kalau orang saudara kita didolimi orang diam saja, wah itu baru setengahnya kita. Kita hanya tidak mendolimi dia, tapi pada saat dia didolimi oleh orang lain, dibiarkan saja, enggak boleh. Itu kan? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya kan? Orang Islam itu seyogyanya. Orang Islam yang lain itu selamat dari tangan dan dari lisannya. Kadang-kadang kita menggibah itu, membicarakan saudara sendiri, aib saudara sendiri, yang itu adalah sesama muslim. Mending kalau hanya menggibah, tambah lagi dengan monyong-monyong. Wah, nehim habat syukriya, ha? Subhanallah. Jadi sama umat Islam, la yuzlim wa la yuzlam. Oh iya, ya? tidak boleh mendolimi dan tidak boleh membiarkan dia didolimi. Nah, ini kan artinya luar biasa. Kalau tidak mendolimi sudah jelas orang ada agama lain juga mengajarkan begitu, tetapi tidak boleh membiarkan saudara kita didolimi. Ini yang jarang kita praktekkan. Tadi pertanyaan yang pertama tuh, Bar, ya? Iya. Menanamkan nilai-nilai ukhuwah di rumah tangga, Ustaz, di rumah. Ini kan tidak gampang. Iya, dicontohkan oleh kita. Kitanya yang harus memberi contoh orang tua. Ya, misalnya misalnya begini ya, kita kalau tinggal di satu komplek ya. Apa sih itu? Gitu ya. Kita jangan balas begitu. Kalau anak kita, "Pak, dia kok begitu?" Biarkan, dia kan enggak tahu, kan? Tenang aja lah, santai aja. Tapi jangan ngomong gini. Maafkan dia, doakan dia, mudah-mudahan dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Allah mahdi biqaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Sabar aja kita. Wah, luar biasa. Kita misalnya difitnah, kita sabar, tawakal kepada Allah. Dosa-dosa kita diambil sama orang yang fitnahnya. Itu orang bagus, berarti kalau fitnah kita tuh baik dia, mau ngambilin dosa kita. Masya Allah, kita sholat malam jarang-jarang. Kalau lagi butuh aja sholat malamnya enggak? Nangis-nangis malam hari enggak punya duit. Giliran udah punya duit, lupa. Nah, ini ada orang fitnah kita. Biarkan saja, sepanjang kita tidak melakukan itu kenikmatan buat kita. Ya kan? Artinya dosa-dosa diambil sama dia. Jangan mudah terpancing emosi. Mudah terpancing emosi, tapi pelan-pelan kasih tahu. Kasihan dia berdosa terus. Iya. Kasihan you dapat dosa-dosa saya terus, gitu kan? Oleh karena itu dikasih tahu, jangan gitu Bu ya. Saya enggak begitu kok. Jangan bilang saya punya penghasilan 50 juta, itu fitnah. Yang benar 75 juta. Begitu. Baik-baik aja ya. Cool, ya. Hadapi masalah tenang saja, Pak. Itu. Ada pertanyaan lagi berikutnya apa tadi? Masyarakat kita itu mudah terhasut, Ustaz. Mudah main hakim sendiri. Banyak persoalannya. Banyak persoalan-persoalan, mungkin ya orang lagi panas, nyari duit susah, besok harus bayar sekolah anak-anaknya, ada berita gini langsung duit, gitu kan? Tapi kalau misalnya seorang muslim yang baik, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan yang maha dekat, itu insya Allah tidak akan terpancing. Oleh karena itu banyaklah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya perbanyak zikir. Habis sholat berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya apa, Bu? Kalau dilakukan ada lagunya, Bu. Selain dirimu Allah, tiada yang lain lagi. Itulah ilaha illallah itu. Ya. Engkau terkasih, Allah terkasih. Engkau tersayang, hanya engkau yang kutuju. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bantukan semua kepada Allah, beres sudah itu. Kan itu ada itu lagu yang baru ya. Kalau kita para ustaz mengubah gitu lagunya. Selain engkau ya Allah, tiada yang lain lagi. Hanya Allah aja yang kita tuju. Ya kan? Jangan terbalik ya, punya istri muda berkata yang sama, selain engkau wahai ada itu, Pak. Makanya banyak zikir kan, banyak zikir. Sekian lama aku berzikir dan berdoa kepadamu. Ya Allah. Ustaz, sudah banyak bicara tentang uwah Islamiyah. Tadi belum dijelaskan bagaimana Rasulullah telah mencontohkan uwah Islamiyah. Oh iya, betul. Ya. Ini yang penting, Bu ya. Penting sekali. Pada waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ke Yasrib waktu itu. Yang pertama dilakukan oleh baginda Rasul setelah membangun masjid adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajir. itu pada waktu itu di Yastrib kan perang terus tuh antara dua suku, Aus sama apa tuh? Orang-orang terus. Yahudi ya itu perang terus. Nah kemudian datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Nah kemudian Abu Bakar Siddiq dipersaudarakan dengan Harizah bin Juhari, bukan Jauhari ya, bin Juhari. Kemudian Umar bin Khattab disaudarakan dengan Utbah bin Malik. Disaudarakan gitu, jadi diukhuwahkan. Ini contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya orang gak pernah ketemu, nah ini kadang-kadang kita kebalik, udah kenal lama, begitu partainya beda, wah berantem. Bagaimana ini? Mudah-mudahan yang sudah ya sudahlah, kita ke depan ukhuwah Islamiyah harus kita bangun. Kalimat terakhir Ustaz terkait dengan tema kita ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat kita yang memang belum menyadari tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah ini, bagaimana Ustaz? Oh ya, pertama yakinlah ajaran Allah pasti yang paling benar. Dan Allah sudah mendeklarasikan ukhuwah Islamiyah dengan ayat tadi, dengan firman Allah. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Di mana saja orang yang satu iman itu adalah saudara. Bukan berarti yang tidak iman tidak saudara, artinya saudaranya beda tentu ya. Kalau diikat dengan keimanan lain. Satu. Oleh karena itu pegang ini. Untuk memegang ini ada prosesnya, pertama ta'aruf. Ta'aruf itu memang kita harus saling mengenal dulu ya kan. Nah, kan ayatnya juga ada ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Pertama ta'aruf, yang kedua tafahum. Udah kenal, kita memahami saudara kita ini. Saling paham. Saling paham. Kalau ini memang adatnya orang ini kalau ngomong kenceng, ya harus kita paham, oh ini dari Medan kawan. Kalau dari Medan memang begitu. Jangan sampai keliru kita menilai orang dari Solo ketemu sama orang dari Cirebon. Cirebon itu biasanya agak kasar dikit karena orang pantai. Orang Solo halus ngomongnya. Jangan sampai salah paham, maka harus tafahum. Nah, yang ketiga ta'awun. Ta'awun itu saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya baik Ustaz, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh Ustaz yang terakhir tadi, kita memang diharuskan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan bukan saling tolong menolong dalam berbuat kejahatan, dalam berbuat kemungkaran. Oleh karena itu tolong menolong dalam kemungkaran, dalam kemungkaran dan kejahatan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pemirsa, mari kita tingkatkan ukhuwah, persaudaraan di antara kita sesama umat Islam dan juga antar umat beragama, karena kita adalah berada dalam satu wadah, satu negara Republik Indonesia dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan. Tidak ada keuntungan dari terjadinya perselisihan, pertengkaran. Yang ada adalah kerugian, kerusakan, dendam dan sebagainya. Nauzubillah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Ahmad Johari di atas di tengah kesibukannya berkenan hadir di TVRI. Dan juga saya Nandar Ibnu Nur selaku pembacara mewakili kerabat kerja mohon diri bila mohon maaf dan mohon diri bila ada kekurangan. Dan mari kita dengarkan kembali dari grup Marawis siswa-siswa Madrasah Pembangunan UIN Ciputat yang akan membawakan lagu Sufna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.